tahu lagunya goyang ya. Nyanyi bareng-bareng ya. Ada apa, Mas? Spesial juga untuk teman-teman panitia ya. Pak Roy Cs. Makasih. Oh. Jihan, Audi, ya, ya. Jupalapa.